Babun innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sudah masuk sampai pada al-fuqaha as-sab'ah. Manhum? Siapa fuqaha as-sab'ah? Hah? Urwah bin Zubair. Terus. Qasim bin Muhammad. Kharijah bin Zaid. Abdullah bin Umar. Wa Aban bin Uthman. Naam, Abu Salamah ibn Abdurrahman ibn Auf. Sayyid ibn Musayyib. Baik. Qala. Kita baca syarahnya. Syarah hadis tentang Abu Talib. Atau kita baca hadisnya dulu barangkali lupa. Qala al-musannif rahimahullah taala fi sahih, di dalam sahih, dalam hadis atau dalam hadis yang sahih, yakni dalam sahih Bukhari dan Muslim. Dari Ibnu al-Musayyib, dari ayahnya. Qala lamma hadarat Abu Talib al-wafah, lamma hadarat Abu Talib al-wafah, wafatu. Ya fa'il ya dari hadarat. Ketika kematian mendatangi Abu Talib. Datang Rasulullah SAW menemui beliau ketika akan wafatnya. Di sisinya ada Abdullah ibn Ubay, Abdullah ibn Abi Umayyah dan Abu Jahal. Kemudian Nabi bersabda, ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Tiba-tiba dua orang tadi, Abdullah ibn Abi Umayyah dan Abu Jahal berkata, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Apakah engkau akan meninggalkan millahnya Abdul Muttalib? Nabi mengulangi lagi, ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Dua orang tadi mengulangi lagi kalimatnya, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Apakah engkau akan meninggalkan agama nenek moyangmu Abdul Muttalib? Sampai akhir ucapan Abu Talib bahwa dia di atas agama Abdul Muttalib. Berarti mati dalam keadaan syirik. Aba ayyakula la ilaha illallah. Menolak untuk mengucapkan la ilaha illallah. Nabi masih memberikan harapan. La astaghfiranna laka ma lam unha anka. Sungguh aku akan mintakan ampun kepada Allah untukmu selama aku tidak dilarang. Ternyata Allah menurunkan larangannya. Maka lin nabi walladina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Dan kejadian ini juga Allah turunkan ayatnya, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Engkau tidak akan bisa memberikan hidayah pada siapa yang kau cintai, tetapi Allah lah yang akan memberikan hidayah kepada siapa yang dia sukai atau dia kehendaki. Kita lihat syarahnya. Wa fi sahih ay fi sahihaini. Maksudnya fi sahih adalah dalam dua kitab sahih Bukhari dan Muslim. Sedangkan Ibnu Musayyib namanya Sa'id Ibnu Musayyib Ibnu Hazan Ibnu Wahab Ibnu Amr Ibnu A'id Ibnu Imran Ibnu Makhzum Al-Qurashi Al-Makhzumi. Dari Quraisy, dari Bani Makhzum. Ahadul ulama al-fuqaha wal-fuqaha al-kibar as-sab'ah wal-tabi'in min at-tabi'in. Beliau adalah salah satu dari fuqaha as-sab'ah yang sudah kita sebutkan tadi. Ittafaqa al-hadith ala anna marasilahu asahul marasil. Para ahli hadis sepakat bahwa mursal-mursalnya beliau adalah yang tersahih dari mursal-mursalnya para ulama, para ahli hadis. Wa qala ibnul madini, kata ibnul madini, la a'lam fit tabi'in awsa ilman minhu. Aku tidak mendapati seorang tabi'i yang lebih luas ilmunya daripada beliau. Berarti dikatakan awsa tabi'in ilman. Yang paling luas di kalangan tabi'in ilmunya adalah Sa'id ibn Musayyib. Mata ba'da 90. Beliau meninggal setelah 90-an. Wa qad nahaza ats-samanin, dan sudah mencapai umur 80 tahun. Wa Abu al-Musayyib, wa Abu al-Musayyib sahabi. Sedangkan bapak beliau, bapaknya Sa'id bin Musayyib, yani Musayyib sahabi, sahabat. Baqiya ila khilafati Uthman. Beliau hidup sampai zaman Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Wa kadha jadduhu, demikian pula kakeknya Hazan, Sa'id ibn Musayyib ibn al-Hazan. Juga sahabat. Ustushhida bil Yamamah. Beliau terbunuh syahid dalam perang Yamamah melawan pasukan Musailamah al-Kadzab. Kalimat dalam hadis ini, lamma hadarat Aba Talib al-wafatu, ay hadarat alamatuha, ketika datang kematian. Tentunya enggak bisa diajak bicara kalau sudah mati. Berarti di sini bukan datang kematiannya, tetapi datang alamatuha, datang tanda-tandanya. Nah, ini penting. Sebagaimana kalimat laqinu mautakum, talqinlah orang-orang mati kalian. Bukan orang yang sudah mati ini talqin, tapi orang yang sudah ada tanda-tanda kematian. Bagaimana talqinnya? Ya seperti ini. Qul la ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah. Naam. Barakallahu fikum. Ay hadarat alamatuha wa muqaddimatuha. Muqaddimah-muqaddimahnya. Apa saja muqaddimahnya orang akan mati? Hah? Saya enggak tahu. Biasanya bagaimana? Masing-masing punya kebiasaan, suku-suku memiliki kebiasaan. Sehingga Abbas ibn Abdul Muttalib berkata kepada Ali ibn Abi Talib ketika menengok Rasulullah SAW, ya Ali, tanyakan pada Rasulullah, pegang siapa urusan ini? Fa inni araftu, sungguh aku melihat kematian di wajah-wajah. Dia katakan, aku tahu kematian di wajah seluruh suku Bani Abdul Muttalib. Artinya Abbas radhiyallahu ta'ala anhu tahu Rasulullah akan wafat. Lihat tanda-tandanya. Biasanya suku kami kalau meninggal begini ciri-cirinya. Aku tahu tanda-tanda kematian pada seluruh Bani Abdul Muttalib. Ini barakallahu fikum salah satu yang khas pada masing-masingnya. Ada juga yang umum seperti dingin di ujung kaki, kemudian naik ke atas, semakin naik lagi ke lututnya, semakin dingin lagi di pahanya, terus sampai kemudian naik sampai diikuti oleh mata. Sebagaimana diriwayatkan dari Nabi SAW, ketika seorang mati akan diikuti oleh matanya. Jadi matanya langsung melihat ke atas begitu. Ketika dicabut nyawanya, matanya akan ikut. Tapi itu sudah mepet sekali kalau sudah matanya. Tapi kalau sudah dingin masih ada. Biasanya masih bisa diajak bicara. Dan lain-lainnya tentunya. Bisa juga dengan berita dari dokternya. Ini kemungkinan umurnya tidak lama lagi. Berikan nasihat-nasihat yang baik. Mungkin. Memang tidak tahu yang gaib. Tapi sama saja, dokter pun mengetahui dari apa? Tanda-tandanya. Oh, ini kelihatannya gak akan lama. Tapi wallahu ta'ala alam, tidak ada yang tahu kematian itu kapan datangnya. Baik. Ketika sudah datang tanda-tanda kematian Abu Talib, ja'ahu Rasulullah. Rasulullah SAW datang. Yuhtamal an yakunal Musayyib hadara ma'al isnain. Dan kemungkinan besar, Musayyib, bapaknya Sa'id ibn Musayyib, hadir bersama dua orang tadi. Hadir bersama Abdullah ibn Abi Umayyah dan Abu Jahal. Mengapa? Fa'innahuma min Bani Makhzum. Karena keduanya dari Bani Makhzum. Dan Musayyib juga dari Bani Makhzum. Sudah kita sebutkan nasabnya. Sampai kepada Al-Qurashi Al-Makhzumi. Dari Bani Makhzum. Wa kana salasatu idzaka kuffar. Dan ketika tiganya, ketika itu dalam keadaan kafir. Termasuk Musayyib masih kafir ketika itu. Faqutila Abu Jahal ala kufri. Abu Jahal terbunuh dalam keadaan kafir. Wa aslamal akharan. Yang dua masuk Islam. Musayyib dan Abdullah ibn Abi Umayyah. Ucapan Nabi SAW, ya ammi, munada mudaf. Yajuzu fi isbatul ya wa fiha. Boleh di sana ditetapkan huruf ya-nya. Ya ammi dengan ya. Wahadfuha. Boleh pula dihapus. Dihadf. Sehingga cukup dengan kalimat ya am. Atau ya ammi. Dengan tanpa mad. Hudifatil ya'u huna. Dan di sini hilang ya-nya. Wabaqiyatil kasra dalilan alaiha. Dan masih tertinggal kasrahnya sebagai tanda bahwa itu ammi diidhafahkan kepada dhamir mutakallim. Wahai pamanku. Qul la ilaha illallah. Qul la ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah. Amarahu an yaqulaha li'ilmi Abi Talib bima dallat alaih. Nabi menyuruh Abu Talib untuk mengucapkannya secara lengkap. La ilaha illallah. Karena Abu Talib tahu maknanya. Ucapkan saja. Yani beliau tahu atau Abu Talib tahu bahwa la ilaha illallah menghilangkan kesyirikan dan memurnikan ibadah hanya untuk Allah Ta'ala. Fa inna man qalaha bi'ilmin wa yaqin. Dan bahwasanya siapa yang menyampaikan, siapa yang berkata la ilaha illallah bi'ilmin wa yaqin, dengan ilmu dan keyakinan, faqad bari'a minasyirki wal musyrikin, maka dia terlepas dari kesyirikan dan musyrikin. Wa dakhala fil Islam, dan berarti sudah masuk Islam. Li'annahum ya'lamuna ma dallat 'alaihi, karena mereka paham betul isi dari kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wa fi dhalikal waqt lam yakun bi Makkah illa muslimun aw kafir. Dan ketika itu di Mekah tidak ada lain kecuali dua. Kalau enggak muslim, kafir. Fala yaquluha illa man taraka asyirk wa bari'a minhu. Maka tidak ada yang mengucapkan la ilaha illallah kecuali orang-orang yang sudah berlepas diri dari kesyirikan. Otomatis. Kalau sekarang kalimat la ilaha illallah belum cukup. Mengapa? Sampai dia meninggalkan kesyirikan. Lalu otomatis. Orang mengucapkan la ilaha illallah kan meninggalkan kesyirikan. Itu dulu. Karena mereka paham. Makna la ilaha illallah. Sehingga ketika menyatakan asyhadu an la ilaha illallah. Mereka meninggalkan kesyirikan-kesyirikan. Karena sudah paham. Tapi hari ini. La ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Semedi di gua-gua masih. Sesajen untuk Dewi Sri masih. Berikan berbagai macam persembahan-persembahan kepada penunggu laut, penunggu masih. Bagaimana? Kok masih menyembah selain Allah SWT? Karena enggak paham makna la ilaha illallah. Hanya dikumpulkan di lapangan dengan gong tung tung tung tung tung tung begitu. Gongnya disebut gong syahadatain. Dan kemudian gongnya dikeramatkan jadi gong sekaten. Ditaruh di museum-museum. Dan mereka rayakan tiap tahunnya. Ketika merayakan maulid. Dalam keadaan mereka mengharapkan berkah dari gongnya. Mengharapkan berkah dari debunya. Mengharapkan ini, mengharapkan itu. Bukan dari Allah Ta'ala. Tercampur. Harusnya orang yang mengucapkan la ilaha illallah tidak akan meminta kecuali pada Allah. Tidak akan berdoa kecuali kepada Allah. Tidak akan mengharapkan barakah kecuali dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini barakallahu fikum yang terjadi. Maka ketika Rasulullah SAW berkata kepada Abu Talib, Qul la ilaha illallah. Cukup bagi dia. Jadi bagi Abu Talib, kalau dia mengucapkan la ilaha illallah, cukup. Kenapa? Dia paham. Tetapi Allah katakan dalam Al-Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, ketahuilah, pelajarilah, berilmulah, bahwa tidak ilah kecuali Allah SWT. Wastaghfir li dhanbik. Disuruh untuk pelajari. Walamma hajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam ashabahu ila al-Madinah kana fiha al-muslimun al-muwahhidun wal-munafiqun alladhina yaquluna bi-alsinatihim wa hum ya'rifuna ma'naha lakin la ya'taqiduna. Ketika di Mekah cuma ada dua, muslim dan kafir. Setelah hijrah ke Madinah, maka di sana ada muslimin yang bertauhid, al-muwahhidun. Ada munafiqun. Siapa munafiqun? Yaquluna bi-alsinatihim. Alladzina yaquluna bi-alsinatihim. Yang berbicara dengan lidah-lidah mereka, dengan mulut-mulut mereka. Wahum ya'rifuna ma'naha. Mereka tahu maknanya. Lakin la ya'taqidun. Sekarang ada tiga golongan. Waktu di Mekah cuma dua. Muslim, kafir. Kalau mengucapkan la ilaha illallah, langsung jadi muslim yang meninggalkan kesyirikan. Ketika di Madinah, ada tiga golongan. Ada kuffar, ada muslimin muwahhidin yang bertauhid, la ilaha illallah. Ada munafiqin. Siapa munafiqin? Orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Paham mereka maknanya. Paham. Tetapi tidak yakin. Lima fi qulubihim minal adawah. Kenapa kau tidak yakin? Karena di hati mereka ada penyakit. Di hati mereka ada adawah, ada permusuhan. Ada syak, keraguan-keraguan. Waraib. Fahum ma'al muslimina bidhahiril amal. Maka mereka bersama muslimin secara zahirnya, tetapi tidak bersama muslimin batinnya. Maka kalau ada seseorang masuk Islam hari ini, ketika mengucapkan la ilaha illallah, ucapkan, ikuti kata-kata saya. Ashhadu, ashhadu an la ilaha illallah, la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, anna Muhammadan Rasulullah. Jangan berhenti sampai di situ. Terangkan pada dia. Tahu kamu artinya? Pasti jawabannya geleng kepala. Biasanya begitu. Yang baru masuk Islam, tidak tahu. Dengarkan, maknanya aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi, dipertuhankan kecuali satu, yaitu Allah. Tidak yang lain. Dan mempersaksikan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Tahu konsekuensinya? Dengarkan konsekuensinya. Konsekuensi dari la ilaha illallah, engkau beribadah kepada Allah saja dan tidak boleh beribadah pada yang lain. Berdoa kepada Allah saja dan tidak berdoa pada yang lain. Demikian pula konsekuensi Muhammad dan Rasulullah. Hanya mengikuti syariat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jangan bikin-bikin yang lain. Jangan pakai syariat yang lain. Khairuddin a'azakumullah. Sehingga dia dalam keadaan masuk Islam sungguh-sungguh paham apa yang harus dia lakukan. Sehingga dia akan bertanya, apa hukumnya? Apa hukumnya? Dia akan tanya, bagaimana caranya? Apa kata Nabi? Apa kata Rasul? Apa kata Allah? Akan tanya. Nah, barakallahu fikum. Kalau dulu ketika mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mereka dalam keadaan paham konsekuensinya. Sehingga ketika disebutkan oleh Nabi, qulu la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah. Yang menerima, menerima dengan yakin, menerima dengan paham. Yang menolak, menolak dengan paham. Apakah aku harus putuskan hubunganku dengan Romawi dan Persia? Pertanyaannya begitu. Apakah aku harus tinggalkan Tuhan-Tuhan ini? Apakah aku harus tinggalkan berhala-berhala ini? Tahu mereka. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Kalau diucapkan la ilaha illallah, mereka menolak dengan sombong. Dan mereka berkata, aja'alal alihata ilahan wahida. Inna hadha la syai'un ujab, kata mereka. Aja'alal alihata ilahan wahida. Apakah dia akan menjadikan sekian banyak Tuhan jadi Tuhan yang satu? Ini suatu yang aneh. Atau kalimat dalam ayat lain dengan kalimat yang sangat jelas atau lebih jelas. A'inna latariku alihatina li syairin majnun. Apakah kami harus meninggalkan Tuhan-Tuhan kami untuk seorang penyair yang gila? Astagfirullah. Astagfirullah. Allah ceritakan dalam Al-Quran. A'inna latariku alihatina li syairin majnun. Artinya dia paham. kalau dia mengucapkan la ilaha illallah, berarti dia harus meninggalkan tuhan-tuhannya, berhala-berhalanya. Tetapi belakangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak meninggalkan tuhan-tuhannya. Dewa-dewinya enggak ditinggalkan. Tetap makini adanya penunggu pohon, penunggu laut, penunggu siapa? A ilahun ma'allah. Apakah ada ilah lain selain Allah? Ini barakallahu fikum perbedaannya keadaan dulu sama keadaan sekarang. Di Madinah, di samping ada muslimin ahli tauhid, ada pula munafikin yang mengucapkan la ilaha illallah tetapi tidak memiliki keyakinan dalam hatinya. Wa fihal yahud, dan ada pula Yahudi. Ada Yahudi dengan agama yang sudah dirubah, sudah dirusak, sudah diseret ke sana kemari. Sebagiannya mereka tutup, enggak boleh diketahui orang. Yaktumunal ilma wa hum ya'lamun. Wa qad aqarrahum Rasulullah sallam lamma hajara wa wa'adahum bi an la yakhunuhu wa la yudahiru alaihi aduwa. Nabi menetapkan keberadaan mereka, artinya dibiarkan. Dibiarkan keadaan Yahudi di sana. Dan berjanji, membuat perjanjian. Apa di antara isi perjanjiannya? Jangan mengkhianati kaum muslimin. Jangan mengkhianati Rasulullah SAW. Dan jangan mendukung musuh untuk melawan muslimin. Jangan mendukung musuh untuk melawan muslimin. Makanya ketika Yahudi mendukung pasukan Ahzab untuk memerangi muslimin, maka ketika Allah menangkan kaum muslimin, Yahudi tadi dianggap pengkhianat. Dan Rasulullah SAW mengatakan, la yusalliyanna ahadukum al-asra illa fi Bani Quraidah. Jangan kalian salat asar kecuali di Bani Quraidah. Artinya bersegeralah berangkat ke Bani Quraidah. Untuk mengepung mereka, para pengkhianat yang mendukung musuh melawan muslimin, dan kemudian mereka dihukum semuanya. Orang dewasanya dibunuh, dan anak-anak dan perempuannya sebagai tawanan perang. Kama huwa madhkurun fi kutubil hadis wa siyar, sebagaimana disebutkan dalam kitab-kitab hadis dan sirah, bahwa kaum muslimin bisa berdampingan dengan Yahudi di Madinah dengan syarat Yahudi tidak berkhianat mendukung musuh melawan muslimin. Qauluhu, kemudian Nabi SAW mengatakan kepada Abu Talib, Qul la ilaha illallah. Ada faedah lagi di sini. Bahwa yang diajarkan oleh Nabi untuk mentalkin seorang yang akan wafat, itu adalah la ilaha illallah secara lengkap. Jangan ditalkin dengan lafdul mufrad. Karena tidak ada sunnahnya, enggak ada contohnya, enggak ada riwayatnya. Dikir dengan lafaz mufrad. Tahu lafaz mufrad? Lafaz mufrad itu Allah, Allah, Allah. Allah itu lafaz mufrad namanya. Tidak ada dikir. La fil Quran wa la fil sunnah. Tidak ada dalam satu riwayat pun yang mengajarkan dikir dengan lafaz mufrad. Tidak ada. Mesti ada sifat-sifat yang memuliakan. Misalnya, Allahu Akbar. Setelah lafaz Allah dikasih akbar, Allahu akbar. Atau subhanallah, maha suci Allah. Atau alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Wa hakadha. Dan demikianlah, mesti ada sifatnya atau ada sesuatu kalimat yang memuliakannya, meninggikannya, menyanjungnya, dan itu namanya pujian. Tetapi kalau Allah, Allah, Allah, Allah, tidak ada contohnya. Baik. Barakallahu fikum. Dalil yang mendukung pendapat ini adalah ucapan dalam hadis ini. Ya ammi, qul la ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah. Lengkap. Tidak berkata ya ammi, ucapkan Allah, Allah, Allah. Tidak. La ilaha illallah. Maka demikian pula ketika kita mentalkin saudara-saudara kita yang akan wafat, orang tua kita yang akan wafat, dan lain-lain, kita ucapkan, La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nyebut, La ilaha illallah. ucapkan la ilaha illallah. Dan jangan berpikir seperti alasan-alasan mereka. Kata mereka, alasannya, jangan, terlalu panjang la ilaha illallah. Takut dia gak mampu. Nanti baru mengucapkan la ilah, kemudian meninggal. Jadi ateis dong. Ucapkan saja Allah, Allah yang ringkas-ringkas saja. Tidak. Dia tidak mati secara ateis. Mengapa? Karena innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Dia niatnya mengucapkan la ilaha illallah. La ilaha, belum selesai, meninggal. Maka didapatkan niatnya. Masa segampang itu orang jadi ateis. Innamal a'malu binniyat. Maka itu alasan yang tidak bisa diterima. Ucapkan la ilaha illallah. Lagi pula, kadang tidak terdengar oleh kita, tetapi terucap di hati dia. Beberapa orang-orang yang akan wafat sudah tidak bisa bicara. Diam saja. Kamu ajak ngomong, kamu ajak bicara, kamu ucapkan la ilaha illallah, kamu nasihati, diam, tidak berbuat apa-apa. Jangan putus asa. Jangan putus asa untuk mentalqin. Tetap talqin dia, laqinu mautakum. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilallah. Kalau-kalau mudah-mudahan dalam hati dia ikut. Cuma dia gak mampu untuk mengucapkan di lidahnya karena dia sudah terlalu lemah. Karena sudah terlalu lemah, maka menggerakkan lidahnya pun tidak mampu. Tapi hati dia berbicara. Mengikuti ucapanmu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tayyib, bukti. Ada seorang tokoh, tokoh nasional, yang ketika akan wafatnya di rumah sakit, na'udzubillah, menganggap rumah sakit Kristen itu paling bagus. Paling lengkap peralatannya segala macam. Sehingga taruhnya di rumah sakit Kristen. Dikasih, apa namanya? Earphone, apa namanya? Yang di telinga itu. Untuk mendengarkan ngaji, qiraah. Tidak tahu kapan digantinya. Sudah diganti suaranya dengan suara ucapan-ucapan pendeta, kafir, Nasrani. Dia gak bisa bicara, gak bisa apapun. Tapi air mata mengalir, nangis. Maksudnya mau minta ini ganti udah gak mampu sama sekali. Ini menunjukkan apa? Walaupun dia gak bisa apa-apa, dia dengar, telinganya masih dengar. Telinganya masih dengar. Begitu dilihat kenapa menangis, dengarkan suaranya ternyata sudah ganti. Baru tahu dia bahwa para Nasrani itu pengkhianat memang. Baru sadar bahwa mereka adalah pengkhianat. Dituntut, ditanyakan kepada mereka, kemudian diganti dengan pengajian, senyum kembali. Mukanya ceria. Ini barakallahu fikum. Apa maknanya? Maknanya jangan putus asa walaupun orang tersebut tidak bisa bicara, tidak bisa bergerak, tidak bisa apapun. Hanya diam saja. Kamu talqin berapa kali, diam saja dia. Jangan putus asa. Insya Allah hatinya dengar. Insya Allah telinganya masih dengar. Dan akan mengikuti dia dalam hatinya. Cuma mulut akan mengucapkan tidak mampu. Tidak mampu menggerakkan lidahnya. Karena sudah terlalu lemah. Dan kemudian setelah itu wafat. Barakallahu fikum. Berarti faedah pentingnya adalah. Talqin dengan kalimat yang lengkap. La ilaha illallah. Jangan dengan lafad mufrad. Nah ada contohnya. Di sini sudah jelas. Kalimatnya, qul ya ammi la ilaha illallah. Demikian pula dalam hadis yang tadi, laqinu mautakum la ilaha illallah. Disuruh talqin dengan kalimat la ilaha illallah. Demikian pula dalam sebanyak sekian banyak hadis, semuanya mengajarkan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Karena memang afdalu dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Jangan dipotong-potong, jangan dibikin mufrad. Dikir dengan lafaz mufrad adalah bid'ah. Tidak ada contohnya sama sekali. La minar rasul, wala minas sahabah, wala minat tabi'in. Tidak ada. Sufi berdikir dengan la ilaha illallah sampai 70 ribu kali. Ketika mereka merasa lelah, mereka menyatakan illallah, illallah, illallah, illallah. Kalau sudah lelah lagi, mereka akan katakan Allah, Allah, Allah. Begitu mereka sudah lelah, Allah masih diringkas lagi dengan kalimat hu, yang artinya dia. Hu, hu, hu, hu. Fahadzihi bid'atun muhdathatun. Ini adalah bid'ah muhdathah. Yang namanya zikir adalah memuji Allah SWT. Allah Akbar, itu memuji. Subhanallah, itu memuji. Atau la ilaha illallah. Kalimatun uhajulaka biha indallah. Kalimat yang aku akan bisa membelamu nanti yaumil qiyamah, kata Nabi. Kalimatan, kata Qurtubi, dengan nasab. Yani mansubun. Wa alamatu nasbihi fathah. Zahirah. Ala akhirihi. Sebagai apa dia mansub? Ala annahu badalun min la ilaha illallah. Itu sebagai badal dari la ilaha illallah. Baik. Wa yajuzur rafa'. Yang tulisannya roba' pakai ba' itu salah cetak. Yang benar rafa'. Wa yajuzur rafa'. Ala annahu khabaru mubtada'in mahdhuf. Kalau marfu', apa kedudukannya dalam mi'rab? Kedudukannya dia khabar mubtada' yang mubtada'nya mahdhuf, tidak tersebut. Khabar dari mubtada yang mahdhuf. Maksudnya hiya kalimatan begitu. Hiya kalimatun itu kalau marfu'. Dia adalah kalimat yang aku akan bisa membelamu di sisi Allah. Kalimat uhajjulaka biha indallah, dia ditasjidkan di jim. Dari kata mahajjah. Mahajjah berhujjah, berdalil, beralasan. Artinya dengan kalimat la ilaha illallah, Rasulullah SAW bisa membelanya dengan alasan dia sudah berbicara la ilaha illallah. Dia sudah mengucapkan la ilaha illallah. Dia sudah masuk Islam. Ila akhirnya. Itu makna mahajjah. Wa fihi dalilun ala annal a'mal bil khawatim. Dan ini juga dalil bahwa amalan seseorang itu tergantung akhirnya. Abu Talib sepanjang hidupnya dalam keadaan musyrik. Tetapi kalau di akhir hidupnya mengucapkan la ilaha illallah, Nabi bisa membelanya. Mengapa? Karena al-amal bil khawatim. Karena amalan tergantung akhirnya. Li'annahu law qalaha fi tilkal hal mu'taqidan ma dallat 'alayhi mutabaqatan minan nafi wal itsbat la nafa'athu. Karena kalau Abu Talib mengucapkan la ilaha illallah ketika itu di dalam keadaan seperti itu, dengan meyakini apa yang terkandung di dalamnya, persis mutabaqatan, meyakini la ilaha illallah dengan maknanya yang tepat dari nafi dan isbat, dari penafian dan penetapan, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, la nafa'athu, niscaya akan bermanfaat. Akan bermanfaat. Walaupun di akhir hidupnya. Karena amalan tergantung akhirnya. Dalilnya pernah disampaikan. Atau beberapa hadis pernah disampaikan dalam masalah ini. Apa diantaranya? Innal abda la ya'mal bi'amali ahlil jannah. Hatta yakunu baina wa bainaha illa dira' fayasbiq alaihi al-kitab fayamal bi'amali ahli an-nar fadakhalaha. Baik. Seorang yang beramal dengan amalan ahli jannah sekian lama, tapi ketika sudah sejengkal lagi dia akan mati, berubah beramal dengan amalan ahli an-nar, sudah masuk neraka. Demikian pula sebaliknya. Seorang yang beramal dengan amalan ahli jannah sampai ketika sudah sejengkal lagi dia akan wafat, tiba-tiba berubah beramal dengan amalan ahli jannah, dia masuk jannah. Ini juga menunjukkan al-a'malu bil khawatim, bahwa amalan itu tergantung akhirnya. Qauluhu faqala lahu, dan keduanya berkata, atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah engkau akan meninggalkan agama Abdul Muttalib? Na'udzubillah. Ini jeleknya teman-teman yang jelek, atau bahayanya teman-teman yang jelek. Dzakkarahu al-hujjah al-mal'unah. Dua orang ini mengingatkan Abu Talib dengan hujjah yang mal'unah. Apa itu hujjah mal'unah? Hujjah mal'unah adalah taklid kepada nenek moyang. Apakah kamu akan meninggalkan kebiasaan nenek moyangmu? Kebiasaan bapak-bapakmu Abdul Muttalib? Al-hujjah al-mal'unah inilah yang sering dipakai oleh musyrikin sepanjang masa. Dari nabi ke nabi menghadapi musyrikin dengan alasan yang sama, dengan hujjah yang sama, hujjah mal'unah. Allati yahtaj biha al-musyrikun 'ala al-mursalin. Hujjah mal'unah inilah yang dipakai oleh kaum musyrikin untuk menentang para rasul semuanya. Seperti ucapan Fir'aun kepada Musa. Fama balul qurunil ula. Kata Fir'aun kepada Musa. Man rabbukuma ya Musa. Siapa Rabb kamu wahai Musa dan Harun? Kata Musa, Rabbuna alladhi. Bahwa Rabb kami adalah yang menciptakan langit dan bumi, yang menghidupkan dan mematikan ila akhir. Dijawab oleh Fir'aun. Fama balul qurunil ula. Kalau begitu bagaimana generasi-generasi yang lalu? Bagaimana nenek moyang kita? Lihat, alasannya selalu itu. Bagaimana nenek moyang kita? Wa qaluhu ta'ala. Demikian pula Allah kisahkan. Wa kadzalika ma arsalna min qablika min qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana 'ala ummah wa inna 'ala atharihim muqtadun. Demikianlah kami utus dari sebelum engkau. Saya ulangi. Demikianlah tidak kami utus dari sebelum engkau di sebuah desa pun seorang rasul pun, seorang pemberi peringatan pun, kecuali mesti berkata para mutrafuha. Berarti ini seluruh para rasul. Karena Allah katakan dengan kalimat ma arsalna. Tidaklah kami utus dari sebelum engkau di sebuah desa pun, di seorang rasul pun, kecuali mesti ditentang oleh para mutrafun. Apa penentangannya? Inna wajadna aba'ana ala ummah. Kami dapati nenek moyang kami di atas satu umat. Dan kami ikut mereka. Lihat ikhwan ibn a'azakumullah. Seakan-akan itu dalil yang benar. Padahal itu hujjah mal'unah. Hujjah yang terlaknat. Kaum para anbiya. Ini rasul mereka. Mereka menganggap bahwa nenek moyang mereka itu di atasnya para rasul. Iya kan? Secara logika mereka, rasul ini kan di zaman kita. Umurnya sama dengan kita. Sedangkan nenek moyang kita ini bapak-bapaknya rasul tersebut, kakek-kakeknya, bapaknya kakeknya, buyut-buyutnya sampai ke atas sana. Menurut mereka, kamu ini enggak ada apa-apanya dengan mereka ini. Ini nih orang-orang di atas kamu, umurnya di atas kamu, pengalamannya lebih dulu, mereka lebih begitu. Fahadihi hujjatun mal'unah. Ini hujjah yang terlaknat, hujjah yang sama sekali tidak bisa dipakai sebagai hujjah. Awalau kanu la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun, kata Allah dalam ayat lain. Apakah kalian akan ikuti nenek moyang kalian walaupun mereka enggak punya ilmu? Walaupun mereka la ya'qilun, tidak memakai pikiran mereka, akal mereka? Qanibrina a'azakumullah. Maka demikianlah Allah katakan. Mereka selalu beralasan dengan kalimat inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun. Dua orang tadi mengingatkan Abu Talib. Atarghabu an millati Abdul Muttalib. Apakah engkau akan meninggalkan agama nenek moyangmu? Kakek-kakekmu? Abdul Muttalib. Fa'a'ada alaihin nabi. Maka nabi pun mengulangi lagi permintaannya. Ya ammi. Qul la ilaha illallah. Kalimatan. Uhajulaka biha indallah. Fa'a'ada. Dengan alif. Dengan domir tasniyah. Maka keduanya mengulangi kembali kalimatnya. Atarghabu an millati Abdul Muttalib. Di sini kita mendapatkan beberapa pelajaran. Pertama, ma'rifatuhuma makna la ilaha illallah. Pertama, berarti dua orang musyrik ketika itu tahu makna la ilaha illallah. Dari mana kita tahu kalau dua orang itu paham? Karena di pertentangan. Berarti paham. Qul la ilaha illallah. Kata dua orang tadi. Jangan. Tetaplah dengan agama nenek moyangmu. Yang tentunya maknanya yang tidak satu Tuhannya. Ucapkan tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Ditambah lagi oleh dua orang tadi. Ingat, apakah kamu akan meninggalkan agama nenek moyangmu yang memiliki sekian banyak Tuhan? Ada Uzza, ada Lata, ada Manat. Dia tahu bahwa makna la ilaha illallah adalah meninggalkan Tuhan-Tuhan yang biasa mereka anggap sebagai Tuhan sejak nenek moyangnya. Sehingga mereka tentang. Tidak. Jangan kau tinggalkan agama nenek moyangmu. Berarti mereka paham. Kalau tidak paham, mereka akan anggap sama. Ya sudah, ucapkan aja, selesai. Beres. Sebagaimana orang-orang sekarang ketika disebutkan qulu la ilaha illallah, la ilaha illallah dengan mudahnya. Padahal kenyataannya tidak semuanya konsekuen dengan kalimat itu. Karena enggak paham. Karena tidak paham. Li'annahu ma'arafa anna Abu Talib law qalaha la tabarra'a min millati Abdul Muttalib. Dua orang tadi paham kalau Abu Talib mengucapkan la ilaha illallah berarti dia berlepas diri dari agama nenek moyangnya. Berarti berlepas diri dari agama Abdul Muttalib. Fa inna millata Abdul Muttalib hiya syirk. Karena agamanya Abdul Muttalib adalah agama syirik. Yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam uluhiyah. Wa amar rububiyyah faqad aqarru biha. Adapun secara rububiyah mereka menetapkan bahwa pencipta langit dan bumi adalah Allah. Kama taqaddam sebagaimana telah lewat pembahasannya. Wa qad qala Abdul Muttalib li Abraha, karena Abdul Muttalib pernah berkata kepada Abraha, ana rabbul ibil wal baitu lahu rabbun yamna'uhu minka. Lihat, Abdul Muttalib dalam masalah rububiyah paham. Sehingga ketika datang pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abraha untuk menghancurkan Ka'bah sebelum lahirnya Rasulullah SAW atau pas ketika lahirnya Rasulullah SAW. Berarti beliau belum jadi nabi sama sekali, baru lahir. Abdul Muttalib menemui pimpinannya. Mana pimpinannya? Ketika dipertemukan, aku minta unta-untaku yang aku gembalakan. Mana? Kembalikan semua. Sekian jumlahnya. Kata Abraha, engkau tokoh Arab. Engkau pembesar Quraisy. Engkau orang yang dimuliakan. Apakah engkau datang ke sini hanya urusan pribadimu? Aku akan menghancurkan Ka'bah. Kamu malah bicara unta. Kata Abdul Muttalib, ana rabbul ibil. Aku penggembala unta. Adapun Ka'bah, ada Rabbnya tersendiri yang akan memeliharanya dan menjaganya. Artinya dia tahu secara rububiyah bahwa Allah SWT yang menciptakan langit dan bumi, yang menguasai Ka'bah, yang akan menjaga. Tahu bahwa Allah Rabbul Alamin. Aku hanya sekedar penggembala unta, maka aku minta untaku kembali. Mana? Ya, kembalikan semua. Dan ternyata betul, ketika pasukan bergajah tadi akan masuk, Allah halangi. Tidak melewati atau tidak berhasil melewati satu batas yang tidak terlihat batas apa itu, tetapi yang jelas gajah-gajah tadi setiap lewat di garis itu dia balik. Didorong, dicambuk, dicemeti, tidak jalan. Ketika dibelokkan ke arah lain, harwalah. Bukan hanya berjalan, berlari-lari gajah tadi. Kalau ke arah lain. Begitu ke arah Ka'bah lagi, berhenti lagi. Sampai kemudian Allah kirimkan tayran ababil, burung-burung ababil yang membawa batu-batu min sijil sehingga mereka hancur seperti daun yang dimakan ulat. Qul inna a'udzubikumullah. Asyahid adalah kalimat Abdul Muttalib. Ana rabbul ibil wal baitu lahu rabbun yamna'uhu minka. Aku hanya penggembala unta. Adapun Ka'bah ada Rabbnya yang akan menjaganya. Wa hadhil maqala minhuma inda qali Nabi sallallahu alaihi wasallam li ammihi qul la ilaha illallah istikbaran 'anil 'amal bimadluliha. Ucapan dua musyrik tadi atarghabu 'an millati Abdul Muttalib. Setiap nabi berkata qul la ilaha illallah. Dua orang tadi berkata atarghabu 'an millati Abdul Muttalib. Ini merupakan istikbaran 'anil 'amal bimadluliha. Penentangan terhadap kalimat la ilaha illallah. Penentangan terhadap kalimat yang diucapkan oleh Nabi SAW kepada Abdul Muttalib. Dan tidak mau mengamalkan kandungan la ilaha illallah. Kama qala Allah Ta'ala anhuma, sebagaimana Allah katakan tentang mereka dan tentang yang seperti mereka. ketika Allah menceritakan tentang dua orang musyrik ini atau yang sejenis dengan mereka dari para musyrikin. Allah katakan, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna inna latariku alihatina li sya'irin majnun. Innahum kanu, maksudnya mereka, jika dikatakan pada mereka la ilaha illallah, yastakbirun, mereka sombong. Dan kemudian berkata, apakah kami harus meninggalkan Tuhan-Tuhan kami untuk seorang penyair yang gila? Lihat, astagfirullah. Ucapan kufur dari musyrikin. Setiap dikatakan la ilaha illallah, yastakbirun. Dan kemudian berkata, a'inna la tariku alihatina. Ila akhirnya. Persis seperti yang terjadi tadi. Qila lahum la ilaha illallah, ketika dikatakan qul ya ammi la ilaha illallah. Dua orang tadi berkata, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Sama semakna dengan ini. A inna latariku alihatina li sya'irin majnun? Apakah kita harus meninggalkan Tuhan-Tuhan kita? Faradda alaihim biqawlihi. Maka Allah bantah ucapan mereka dengan kalimatnya, bal ja'a bil haqqi wa saddaqal mursalin. Bahkan beliau ini, Rasul ini datang membawa kebenaran dan membenarkan para Rasul. Fabayyana ta'ala anna istikbarahum an qawlihi la ilaha illallah li dalalatiha ala nafi ibadati aliha allati kanu ya'budunaha min dunillah. Maka dijelaskan di sini oleh Allah bahwa kesombongan mereka terhadap la ilaha illallah, karena la ilaha illallah itu mengandung konsekuensi meninggalkan sesembahan-sembahan mereka. Akhirnya mereka menolak dengan sombong. Berarti menolaknya karena paham. Karena mengerti bahwa la ilaha illallah itu konsekuensinya harus meninggalkan Lata, Uzza, dan Manat dan seluruh berhala-berhala yang ada, yang kurang lebih 360 berhala yang ada di sekitar Ka'bah. Belum lagi yang di luar itu. Maka mereka berkata, inna la tariku alihatina. Apakah kami harus meninggalkan Tuhan-Tuhan kami? Mereka tolak dengan sombong. Na'udzubillah min dzalik. Tetapi bihadal qadar, insyaAllah nuwasil ila darsil qadim billahi ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik. Asyadu an la ilaha ila anta. Asyakurika wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.